bagi rasa tak dilarang, tapi jangan bagi-bagi cinta. Ekit walau sedikit, bit bisa ku cubit. Kalau cintamu terbagi dua. Tetangga juga tahu aku naksir kamu. kecewa sungguh. Aku tak kuasa ku menahan rasa benci padamu. Gerimis malam ini gelapnya cintaku, kau memilih dirinya sebagai teman hidupmu. Kau bawa aku jauh dalam indahnya mimpiku. Kini bagaikan bunga yang layu, kau campakkan cintaku. Kau bawa aku jauh dalam indahnya mimpiku. Kini bagaikan siapa dia? Thank you. yang tak kau senangi, ataukah mungkin karena yang lain, ataukah mungkin karena yang lain. Cara sepuas hati.

yang menggoda menari di depan mata. Belum tentu ada cinta yang sesungguhnya. Sebutir permata sudah di tanganmu, mengapa kau masih ambil yang tak mungkin nanti sakit jadinya. Biar hanya sebutir permata lebih berharga bila dibandingkan segenggam thank you. Di sana. juga di sana.